pura-pura gak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nengat melulu. Ada gajah di balik membantu waktu yang hilang. Gajahnya datang, aku tahu maksud dirimu. Diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik membantu waktu yang hilang. Gajahnya datang, jangan diam-diam menipu. Bagaimana gajah yang membantu tahu. Usaha sih tak boleh usaha. Gak gitu juga kelak. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah nanya melulu. Ada gajah di balik membantu waktunya hilang. Gajahnya datang, aku tahu maksud dirimu. Diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik membantu waktunya hilang. Gajahnya datang, jangan diam-diam menipu. Kecilan gajah kamu baru tahu. Kamu baru tahu.